kasih yang telah pergi tak usah dikenang lagi. Kalau kau dapat cari, carilah untuk pengganti. Kasih yang telah hilang tak usah lagi dikenang. Anggaplah pengalaman untuk di masa depan. Anggaplah pengalaman untuk di masa depan.